أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Sampai situ kan? Belum selesai ya? Jadi warafa abawai ala al-arsh. Dan Yusuf alaihi salatu wassalam mengangkat kedua orang tuanya. Kemarin disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yang kuat adalah kedua orang tuanya. Yusuf alaihi salatu wassalam masih apa? Hidup. Tapi di sini ibunya atau umminya tidak disebutkan namanya. Nah, dia selama mufassirin tidak menyebutkan, ya kita pun tidak menyebutkan. Nah, waqarru lahu sujada, dan mereka seluruhnya sujud dalam rangka mengagungkan, memuliakan. Ini dari Adam sampai apa? Nabi Isa alaihissalam dibolehkan. Setelah itu maka dihapus syariat ini. Nah, kemudian Yusuf alaihissalam mengatakan, ya abati, wahai ayahku, ada ta'wil ru'yai min qablu, ini adalah ta'wil mimpiku dari dahulu. Mengkoblu, bukan mengkobli, bukan mengkoblu, dhamma. In ra'a ahada ashara kawkaba wasyamsu wal qamara lahu sajidin. Ketika Yusuf AS melihat 11 bintang, matahari, bulan, seluruhnya sujud kepada Yusuf alaihissalam. Hada wuku'uha ladhi alat ilaihi wa wasalat. Inilah kejadiannya sekarang. Ya, kembalinya kejadiannya sekarang seperti ini. Nampak, terlihat. Waja'alaha rabbi haqqa. Allah jadikan mimpi tersebut hak. Falam yaj'alha adghatsa ahlam, sehingga bukan dijadikan oleh Allah sebagai mimpi-mimpi yang halu atau mimpi halu. Kosong. Mimpi yang kosong, enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Bukan. Ini mimpinya hak. Kejadiannya hak. Terus itulah mimpi itu ada beberapa macam. Mimpi yang pertama adalah wahyu dari Allah, artinya hak, mimpinya hak. Yang kedua adalah ahlam, mimpi kosong, kebawa pikiran, capean dan lain sebagainya. Karena capek mungkin pikiran, Atau yang ketiga apa? Dari syaitan. Karena dia enggak baca doa. Dia tidak berdoa. Minta perlindungan pada Allah. Zikir kepada Allah. Wa qad ahsana bi ihsanan jasiman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ihsan dengan sempurna kepadaku. Id akhrajani minas sijan wa kana bikum minal badwi. Hadza min lutfi wa husni khitabi alaihi salam. Ketika aku dikeluarkan dari penjara, ya, kata Imam Sa'di rahimahullah, ini adalah kelembutan dan baiknya cara bicara, gaya bicaranya Yusuf alaihissalam. Haitsu dzakara halahu fis sijn. Ya, langsung disebutkan apa? Keadaan Yusuf di penjara. Padahal sebelum penjara apa? Rahman, Ibrahim, sebelum di penjara apa? Cemplungin ke sumur. Di sini tidak disebutkan sumurnya. Ya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, walam yadzkur halahu fil jub. Coba lihat ini. Penting ini. Ya. Kalau kita mah semua disebutkan kejengkelan. Allahu Akbar. Al-Afu. Berat, aziz. Ya, orang-orang yang mulia. Kita semua, kenapa ente ini? Aduh. Habis itu gak pernah lupa. Kebawa terus. Sampai tua, sampai mati. Na'udzubillah. Di sini Nabi Yusuf AS tidak menceritakan ke ayahnya kejahatan apa. Saudara-saudara Yusuf langsung. Aku di penjara. Padahal sebelum di penjara apa? Cemplungin dulu ke kemana? Sumur. Walam yadzkur halahu fil jub. Kenapa? Kata Imam Sa'di rahimahullah, litamam 'afwihi an ikhwatihi. Karena Yusuf alaihi salatu wasalam sempurna di dalam memaafkan saudara-saudaranya. Syuf. Ya. Kalau kita waduh udah cemplungin dimaafin. Mau dicemplungin. Dicemplungin penjara lagi. Aman. Berat. Berat itu. Ya. Nah. Zaman sekarang salah sedikit aja udah. Ini itu. Ya. Kesalahan ente 100 nih ada. Bukunya nih. Ada bukunya lagi. Emang catatan malaikat tuh, emang dia nggak punya kesalahan apa? Allah Akbar. Sini, masya Allah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, litamam 'afwihi 'an ikhwati. Karena kesempurnaan Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudaranya. Artinya perkara yang seperti itu besar di sisi kita besar, tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam memaafkan. Wa annahu la yadhkur dhalika adz-dzamb. Di sini tidak disebutkan oleh Yusuf alaihi salatu wasalam wa anna ityanakum minal badiyah min ihsanillah ilayya. Kemudian kedatangan kalian dari pedalaman, dari kampung adalah bentuk ihsannya Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Di sini enggak disebutkan apa? Jabikum minal ju', wan nasab. Kalian datang sini karena kelaparan. Waduh. So, penggunaan kalimat dengan baik. Ya. Ya memang dalam keadaan paceklik, dalam keadaan apa? Susah. Dalam keadaan apa? Kelaparan memang. Tetapi karena penggunaan kalimat yang sempurna, retorika yang baik, ya. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Wajah abikum minal badwi, ya, adalah bentuk ihsan dari Allah. Syuh, dari Allah. Bukan karena saya. Walaqala ahsana bikum, walaqala uhsina bikum, balqala ahsana bi. Dan juga Nabi Yusuf tidak menggunakan dengan kalimat apa? Aku telah berbuat ihsan kepada kalian. Aku telah berbuat baik kepada kalian. Tidak. Jadi kalimat akunya dihapus, dihilangkan, menjadi apa? Ahsan Nabi. Allah lah. Kembalinya kepada Allah. Paham? Ah, padahal. Naam. Ya, semuanya dari Allah. Hak. Tetapi di sini kebanyakan manusia kadang apa? Aku yang udah ngasih makan, aku, saya. Ini. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan ahsan Nabi. Ini kembali kepada Allah tabaraka taala. Ayahu Allah, dialah Allah yang telah berbuat ihsan kepadaku. Ja'alal ihsan aidan ilaih. Dijadikan ihsan bentuk kebaikan di sini. Kembalinya kepada Allah. Fatabaraka mayakhtassu birahmatih. Mayyasha min ibadih. Allah khususkan dengan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Wa yahibu lahum min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, dan dialah sebaik-baik yang memberikan rahmat dan anugerah. Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baini ikhwati falam yaqul nazagha syaitan ikhwati. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, semenjak syaitan, ya, nah, membisikkan antara aku dan saudaraku. Syuh, lihat, ya, yang dibisikin sama si, harusnya saudaranya, tapi di sini kata Imam Sa'di rahimahullah, falam yaqul nazaga syaitan ikhwati. Nabi Yusuf tidak mengucapkan apa? Syaitan telah membisiki saudaraku. Faham gak? Padahal dosanya dosa siapa nih? Kesalahannya dari siapa? Ikhwat tapi. Ikhwat Yusuf. Tapi di sini al-imam. Nabi Yusuf AS mengatakan. Membadi an-nazaka syaitan baini. Antara aku dengan saudara. Coba lihat. Ya. Nah, kalau kita mah udah saling tuduh, ente salah. Waduh. Perang dunia dah. Enggak, ente yang salah. Allahumma musta'an. Kamu duluan. Semuanya di screenshot kesalahannya. Zaman sekarang, dulu mah enggak ada screenshot. Nah, di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Semenjak syaitan menggoda antara aku dengan saudaraku. Yusuf, masya Allah. Padahal yang salah udah jelas siapa? Ikhwati Yusuf. Falam yakul nazaka syaitan ikhwati bal kana dzamba wal jahal sadara min tarafain. Bahkan kata Imam Sa'di rahimahullah, seakan-akan kesalahan ini apa? Dari dua belah pihak, masya Allah. Padahal udah jelas mau ngebunuh, udah dicemplungin ke sumur, ya, masya Allah. Sudah jelas ini. Tapi karena jiwa yang besar, memaafkan yang besar, nggak semua orang bisa seperti ini, nggak bisa. Zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Ya, yang menganggap dirinya orang besar, ini besar, itu besar. Berat yang seperti itu. Ya. Walhamdulillahilladzi akhza syaitan wa dahri jama'a ba'da dzalika al-furqa syaqah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, segala puji hanya milik Allah yang telah merendahkan syaitan. Dan upaya-upayanya. Wa jama'ana ba'da tilka al-furqa syaqah. Dan kita sudah dikumpulkan oleh Allah setelah berpisah berpuluh tahun lamanya, masya Allah. Dengan mudahnya Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan seperti itu. Dalam zaman sekarang seperti itu, gimana Abdul Rahman? Ah, putus semua selama lamanya 7 keturunan. Benar? Wallah benar. Banyak yang seperti itu. Enggak mudah loh yang seperti ini, berat. Bukan artinya kita enggak mau. Ya, semoga Allah memudahkan kita, tapi berat. Zaman sekarang, Allahu Akbar. Keturunan pertama enggak mau salam, keturunan kedua juga sama. Hal sampai 7 turunan. Ibarat katanya kayak gitu. Jadi banyak, banyak. Banyak enggak? Banyak. Ya banyak. Zaman sekarang, Allahu Akbar. Berat yang seperti ini. Ya, berat bukan artinya. Ya, kita berusaha. Bukan artinya kita tidak mengamalkan. Ya, berusaha. Ya, sekuat tenaga. Nah, untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang ada. Nah, dan di sini Nabi Yusuf alaihissalam tidak sombong. Dia yang berbuat salah, dia duluan, fulan duluan. Waduh, zaman kita, zaman sekarang, malah saling tuduh, saling menuduh ini itu dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Inna Rabbi latifun lima yasha yusilu birruhu wa ihsanu ilal abd min haidhu la yash'ur. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala latif, maha lembut, yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah memberikan kebaikannya, ihsannya kepada seorang hamba dalam keadaan dia enggak tahu, dalam keadaan dia tidak merasakannya, tahu-tahu ada, tahu-tahu dapat, tahu-tahu Allah berikan, Allah kasih. Ya, tahu-tahu dia diberikan ini, diberikan itu oleh Allah, bukan karena kehebatan dia, bukan. Bukan karena kecerdasan dia, bukan. Bukan karena Nah, semangat dia kerja ini bukan Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah. Allah lah yang menganugerahkan dia kesuksesan. Ya, keberhasilan, sehingga enggak perlu ujub, enggak perlu sombong, enggak perlu membanggakan apa yang dia miliki. Wa yusil al manazil rafi'an min umurin yakrahuha. Dan Allah tinggikan seseorang, nah, pada tingkatan yang tinggi, ya, padahal dari perkara-perkara yang dibenci awalnya. Innahu wal alimul hakim, sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui zahirul umur wa batinuha, perkara yang zahir maupun yang nampak, sarairul ibad damarihum, perkara-perkara yang sir, yang rahasia, yang disembunyikan, Allah Maha mengetahui. Al-Hakim, yang Maha hikmah menempatkan suatu pada tempatnya. Wa syaqul umur ila awqatiha al-muqaddara laha, dan Allah menentukan perkara-perkara pada waktunya, indah pada waktunya. Sabar, Hakim. Kalau sekarang belum saatnya, belum. Enggak perlu tergesa-gesa. Nabi Yusuf berapa tahun diuji? Kalau sudah saatnya diangkat oleh Allah jadi kepercayaan raja, Allah angkat. Hakim menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya, waktunya, saatnya kapan? Sekian puluh tahun berikutnya baru. Ya enggak bisa tergesa-gesa. Setahun, dua tahun, lima tahun enggak bisa. Butuh waktu. Ada rahasia di balik itu semua. Ada hikmah. Ya, butuh perjalanan yang sabar. Butuh perjalanan yang selalu meminta pertolongan pada Allah, mohon pada Allah. Bukan karena kehebatan dia, bukan. Bukan karena kekuatan dia, kecerdasan dia, bukan. Minta, selalu minta kepada Allah agar dibimbing, diberikan jalan keluar. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, seperti Nabi Yusuf alaihissalam selalu menghindarkan kalimat-kalimat yang ya, saya, ini saya, itu saya, atau menyalahkan yang lain. Ya, dia seperti tadi. Baini wa baini ikhwati. Ba'di an nazagha syaitan baini wa baini ikhwati. Padahal yang salah jelas saudaranya Yusuf. Allah musta'an. Kemudian sebelumnya id akhrajani minas sijn wa ja'a bikum minal badwi. Padahal sebelumnya apa? Dia dimasukkan ke dalam sumur. Tapi tidak disebutkan ini kepada ayahnya, Ya'qub alaihissalatu wassalam. Ya. Kenapa enggak disebutin? Karena sempurnanya ya rasa maaf. Ya, jiwa maaf pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, ini enggak gampang, enggak mudah. Enggak mudah, enggak gampang. Ini udah dicemplungin ini, udah dianiaya, udah direncanakan untuk dibunuh, bukan rencanakan untuk yang lain, mau dibunuh. Ya. Tapi tidak dilaporkan. Kalau kita, waduh, zaman sekarang, lapor ini, lapor ini, lapor-lapor, kabeh semua dilaporkan. Ya. Fulan yang salah, fulan yang salah, fulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kisah yang sangat menakjubkan pada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, sabar menutupi, bahkan di sini menutupi aibnya siapa? Saudaranya Yusuf ditutupi aibnya. Kalau kita zaman sekarang, ya, bukan aibnya lagi, semua dibongkar. dibongkar, dibongkar supaya puas katanya. Na'udzubillah. Nasallahu al-afu wal-afi wassalama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar.